Mangga repat, mangga repot, patah kayu bengkok, bengkok di makan api, apinya kasurupan. Bengkok di makan api, apinya kasurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dahuang. Nang mana batis kutung, dikitipi dahuang. Ampar, ampar pisang, pisangku palu basak. Basak sabiki di hurung bari-bari. Masak sabiki di hurung bari-bari. Mangga repot, mangga repot, patah kayu bengkok.